Sukarti binti Mahmud, kembang desa yang berwajah lembut. Kuning langsat warna kulitnya, maklum ayah Arab ibunda Cina. Tince Sukarti binti Mahmud, ikal maya engkau punya rambut. Para jejakan takkan lupa, kerling nakal Karti memang menggoda. Jangankan lelaki muda terpesona, yang tua jompo pun gila. Sejuta cinta antri di meja beranda, Sukarti hanya tertawa. Bibirmu, hidungmu indah menyatu, tawamu, suaramu terdengar merdu. Tince Sukarti hobi memang dia bernyanyi, kasidah rock and roll dangdut keroncong ia kuasai. Tince Sukarti ingin jadi seorang penyanyi, primadona bekeneng Karti selalu bermimpi. Ibu bapaknya enggan memberi restu, walau sang anak merayu. Tince Sukarti dasar kepala batu, kemas barang dan berlalu. Tince Sukarti berlari mengejar mimpi, janji makelar penyanyi orbitkan Sukarti. Janji Sukarti di hati, persetan harga diri. Kembang desa layu, tak lagi wangi seperti dulu. Kembang desa layu, tak lagi wangi seperti dulu. Ibunda Cina, Tince Sukarti.